pernah pacaran, sudah gombar-gombor, tiba-tiba putus, malu nggak? Nggak malu, emang begitulah kehidupan. Nggak usah malu, hempas datang lagi, hempas datang lagi, hempas datang lagi, cantik. Baby,